taqulu dahabtu misalan ila hadara hadra mauta ila hadra mauta. Kalau di sini dahabtu ila ba'labakka wa hadra mauta wa ma'di kariba wa ma'di kariba. Fa ba'labakka ismun mafhul lidukhuli harfil khafat alaihi wa alamatu khafdhi al-fathah niyabatan anil kasra li'anahu ismin layil syarih wal mani minas syarah wal mani ulahu minas syarah al-amaliyah wa terkib wa misluhuma ba'dahu. Ya, al-mani minas syarah fi hadramaut al-alamiyah wa at-tarkib. Taib, apa wal murad bi tarkib? Taib, kita akan jelas apa yang dimaksud dengan tarkib di sini. Al muradu bi tarkib huna at-tarkib al-madzi. Al-mazji campuran, al-mazji itu al-mazaj itu campuran artinya. Ya. Nah, dalam bab alam, pembahasan alam ada tiga tarkib. Ada tarkib idhofi seperti contohnya Abdullah. Ya. Ada tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu kalau jumlah apakah itu ismiyah atau fi'liyah, dia menjadi alam, jadi nama. Ya. Jadi nama. Misalnya namanya Ja'a Abuka misalnya. Nah, itu tarkib isnadi. Ada tarkib masjid. Dan tarkib masjid sebagaimana didefinisikan di sini ja'lu wa huwa ja'lu ismaini biman zilati isim wahid yadhar al-i'rab ala akhirih. Tarkib mazdi adalah menjadikan dua isim, ya, bimanzilati satu isim, pada kedudukan satu isim. Ada dua kalimat yang kemudian dijadikan satu sehingga seolah-olah dia hanya satu itu saja. Beliau mencontohkan di sini misal ba'labak ba'labakka murakkabah min ba'la wa huwa isim sanam kemudian ba'baka wa huwa isim sahib hadhil baldah penduduk, nama penduduk di negeri ini. Negeri ini ni wala alam yang akhirnya menjadi Baklabakan nanti ya. Ya. Summa mujiza faju ila isman wahidan. Summa mujiza, mujiza di mix, dicampur. Waju ila isman wahidan sara ba'labaka. Alaman sebagai nama ala baladin terhadap suatu daerah, baladin fisham itu asalnya demikian. Wa fit tanzil dalam Al-Quran, atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Apakah kalian menyeru kepada Baal, yaitu sonam tadi, berhala, ya, nama sat, nama berhala, salah satu patung yang diibadahi. Wa tadaruna ahsanal khaliqin, qala wa misal ijtima'il alamiyah ma'a ziyadatil alif wan nun. Ijtima' ma'a ziyadati alif wan nun. Nahu Utsman wa Adnan wa Imran. Taqulu radiyallahu an Uthmana. Ya. Fa Uthman isim makhfud liduhuliha fil khafdi alaihi wa alamat khafdi al-fathah niyabatan anil kasra li'annahu ismun la yansarif wal mani'lahu minas saraf al-alamiyah wa ziyadatil alif wa nun wa qis alaihi ma ba'dahu. Baik, kita coba i'rab saja di sini. Ya. Radia fi'il madi mabniun ala al-fath la mahalla lahu. Minal i'rab lahu al-jalalah Allah fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-zahirah ala akhirih an harfu jarrin mabniyun ala sukun ما حل له من العراق عثمان اسم مجرور بأن وعلامة جره الفتحة الظاهرة على آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف. المانع يا المانع له من الصرف العلمية مع زيادة الألف والنون. طيب وقس عليه ما بعده ya, dan kiaskannya setelahnya ya, sesuai dengan apa yang telah di kita i'rab dengan Utsman tadi. Baik, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.